asri bi ahlika isra'an lal iltifat fihi illa mra'atak fa asri biha isra'an ma'al iltifati intaha. Wa fil afi hawashil al-karhi al-jalalaini al-karhi al-jalalaini qawluhu wa fi qira'ati wa fi qira'atin ay sab'iyatin binasbi istithna'an minal ahli ay illa mra'atak fala tusri biha wa khallifha ma'a qawmiha li'anna hawaha ilayhim wa yusibuha al-azabu yusibuha al-azaba ma'ahum fahuwa istithna'un minal isra'i biha fayakuru min mujibin wa du'fin wa du'fi ma'nan idh yalzamu alla yakuna asra biha wa iltifat yu'adhinu bikawniha sarrat ma'ahum wa ujiba bi'annahu lam yusri biha huwa bal tabi'at hum hiya aw huwa mustathna min ahadin ka qawli ta'ala ma fa'aluhu illa qalilun wa in kana al-istithna'u munqati'an fal hijaziyuna yujibuna an-nasba ay 'ala al-istithna'i wa huwa al-lughatul 'ulya wa biha ja'a at-tanzilu nahwu qira'atus sab'ati wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Wa qalu ta'ala wa ma lahum bi min ilmin illa ittiba'a dhann wa i'rabuhu ma nafiyatun lahum jarun wa majrurun fi mahalli raf'in khabarun mubtada'un wa akharun wa huwa marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala akhirih wa na'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli bi harakati harfil jarri zaidi al ahruf istithna' ittiba' mansubun 'alal istithna'i wa 'alamatu nasbi fathu akhirih wa huwa mudhafun wa dhannu mudhafun ilayh wa tamimun yurajjihunahu ay an-nasba wa yujizuna al-itba'a ala ja'lil mustathna badalan min al-mustathna minhu nahwu ma qama al-qawmu illa himaran bin nasbi ala istithna'i wa illa himarun bil raf'i ala annahu badalun min al-qawmi wa sahha ja'luhu badalan min al-mustathna minhu ma'a annahu laysa ba'dan minhu kama yaqtadihi kaunuhu munqati'an li'annahu ba'dun minhu ala sabilil majazi bi'an yatakhayyala fihi al-umum qalahu Abu Hayyan waqad ashara lil jawabi al-madhkuri li syarih al-fakihi biqawlihi wa yaqra'una ya'ni bani tamim illa ittiba'u dhann bil raf'i ala annahu badalun min al-ilmi bi'tibari al-mahalli badalu ba'din tanzilan lima laysa min al-jinsi munazzalatul jinsi lakinna mahalla jawazil wajhaini haythu amkana tasallutul amili ala al-mustathna ay in sahha ay min haythul ma'na ja'alul istithna'i mufarrogon kakoli syair wabal datin laisa biha anisu illal ya'afiru wa illal isu fa'addalal ya'afiru fa'uddilal ya'afiru wal isu minal anisu li'annahu law qila laisa biha illal ya'afiru wa illal isu lana sabal maqamu fa illam yumkin tasliqal amili alal mustathna wajaban nasbu ijma'an nahu ma zada hadzal malu illa ma naqasa fal ahrufu istithna'un ma masdariyatun wa naqsun fi wa naqasa fi al madin wal masdaru munsabaku min dhal munsabiku min dhalika mansubun al istithna'i wala yasihu taqdiruhuma fi mahalli raf'in al-ibdali min al-fa'ili idh la yasihu an yuqala ma zada illa an-naqsu bal taqdiru alladhi yastaqimu bihi al-kalamu an yuqala ma zada hadha al-malu lakin naqasa wa kadha kullu istithna'in munqati'in yuqaddaru bilakin kama qala al-basriyun wal-kufiyun